orang yang memutus silaturahim tak masuk surga. Maka semua yang hadir ini insya Allah masuk surga. Harus silaturahim. Ini kadang seragamnya sama, ustadznya sama, ngajinya sama, yasinnya sama, tapi tak bertegur sapa. Asal nengok. Gara-gara apa? Gara-gara gelang kawan lebih besar dari gelang dia. Ibu-ibu, aku kasih tahu, kalau ada grup ibu itu yang gelangnya lebih besar, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Balik dari sini, pergi ke toko imitasi. Beli gelang yang lebih besar dari itu. Orang yang sakit hati menengok gelang orang lain, menengok anting orang lain, menengok rantai orang lain, dia rugi dua kali. Yang pertama, gelang itu punya orang. Yang kedua, imitasi. Apalah yang mau dicari hidup ini? Dulu orang asik ikut pengajian mau menunjukkan lipstiknya, mau menunjukkan bedaknya, mau menunjukkan sedonya, mau menunjukkan alis matanya. Datang COVID, selesai semuanya. Kenapa? Bermasker. Protokol kesehatan. Jaga jarak. Cuci tangan. Dulu cuci tangan, makan. Cuci tangan, makan. Sekarang cuci tangan, tak makan-makan. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua yang bersilaturahim ini yang dililit utang-utangnya lunas. Dibayar. Tapi setelah silaturahim, dia semangat bekerja. Sebelum ini penyakitnya 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Setelah ini dia semangat bekerja. Semangat, semangat, semangat. Bangun jam 9. Rezeki dipatok. Ayam diterkam kucing. Habislah. Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Berikanlah umatku ini di waktu pagi. Maka pengajian paling afdol bagus habis subuh. Kenapa pula pengajian ini sore? Aku dari Pekanbaru. Pesawat berangkat pagi. Sampai kemari. Sampai airport. Barulah kemudian pengajian tadi sebelum ini di Al-Azhar. Lalu kemudian kemari ke sini. Nanti buka bersama dengan adalah orangnya. Lalu kemudian nanti malam. Empat pengajian. Doakan supaya tak mati mendadak. Kalau menurut ilmu kesehatan, saya sudah jumpa dokter. Apa kata dokter? Kalaulah Ustadz ini made in Jepang, udah lama rusak Pak Ustadz. Dokter itu yang bilang sama saya. Kalau Ustadz Somad ini made in Jepang, sudah lama Ustadz mati. Banyak orang menyangka saya ini. Kalau aku tengok Ustadz ini tak sampai hari Jumat nampaknya. Kenapa Ustadz sehat? Karena kalau sudah berjumpa silaturahim, jumpa Pak Rahutman, jumpa Ustadz Riansah, jumpa Ustadz Zulfikar Hajar, jumpa dokter, Masya Allah, sehat walafiat. Kenapa? Karena manusia itu ada ruhnya. Jangan berkawan sama makhluk yang tak ada ruh. Ini ada orang sekarang ini, tak berjumpa sama makhluk yang ada ruhnya. Kawannya cuma 3. Siapa kawan dia? Handphone, laptop, komputer. Siapa kawan kau? 4 aja. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Dulu kalau ada orang anaknya lahir, kita datang, kita jenguk, kita tengok, kita doakan. Dulu kalau ada orang anaknya nikah, kita datang, kita tengok, kita jenguk, kita doakan. Dulu kalau ada orang meninggal dunia, kita datang, kita jenguk, kita tengok, kita doakan. Sekarang tak ada datang, tak ada jenguk, tak ada doakan. Meninggal anak orang, terus kau kirim. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di komen sama yang lain. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Ada orang nikah, cukup ucapkan. Selamat menempuh hidup baru. Amin, amin, amin, amin, amin. Ada orang anaknya lahir, selamat punya anak baru. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Saya khawatir kalau begini, nanti orang mati ke kuburan sendirian. Begitu meninggal, semuanya doakan. Amin, amin, amin. Apalah mau jadinya ini. Tapi ternyata di Medan orang masih silaturahim. Silaturahmi Pak Ustaz, mungkin dia anggota HMI. Maka di ujungnya dibuatnya silaturahmi. Silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ku tengok banyaknya lampu di atas ini, nampaknya pengajiannya sampai tengah malam ini. Seumur-umur saya pengajian, baru inilah pengajiannya suasananya santai. Ada taman, ada pagar besi, ada macam-macam. Agak-agaknya nanti di surga Jannatul Firdaus beginilah. Jannatin, ada taman-taman. Tajri min tahtihal anhar, ada mengalir air-air. Kami cuma dapat taman aja Pak Ustaz. Airnya di mana? Di situ ada ikan emas besar. Yang di situ yang lulus Jannatul Firdaus aja. Mudah-mudahan semua yang hadir ini masuk surga Jannatul Firdaus. Bapak pula masuk pengajian aja masuk surga. Bukan kata saya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Ibu mengucapkan la ilaha illallah, ibu mengucapkan Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Bagaimana kalau utangnya masih banyak? Transit dulu. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita bisa umrah. Umrah itu kan gitu. Waktu tawaf, jumpa sudut namanya Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Adalah pula jamaah satu dari Medan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Enak aja Ustaz bilang ini orang Medan. Dulu waktu saya mau berangkat haji, manasik haji di Medan, berangkat dari Polonia. Yang mengasih manasik itu orang Medan. Itulah cerita dia nih, saya ceritakan sekarang. Katanya ada jamaah haji dari Medan waktu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Pas ditanya, kenapa Bapak sebut hasanah? Rupanya bini dia dua. Takut dia yang satu mengamuk. Itulah pentingnya kita mengerti apa yang kita baca, apa yang kita doakan. Apalagi ibu, jangan sih amin-amin aja. Ini tahajud sama suami, imamnya, amin, amin. Tanya dulu, apa yang kau doakan tadi bang? Sempat dimintanya, Allahumma rzuqni zaujatan jamilatan saniyatan. Kasihlah aku bini satu lagi yang cantik. Amin, kata ibu belakang. Baru kalian tahu. Tapi kalau dia sudah pengajian, Masya Allah, Tabarakallah, semuanya baik-baik. Memang nampakku ibu senyum, tapi dalam hati, wah kacau ini. Insya Allah semuanya baik. Amin. Bersilaturahim. Kalau ada orang akikah, silaturahim. Kalau ada orang nikah, silaturahim. Kalau ada orang takziah, silaturahim. Namanya beda, casingnya macam-macam, isinya tetap silaturahim. Ini ada orang anaknya lahir, tak mau datang. Kok kenapa tak datang ke rumahku? Aku tak bisa kalau makan kambing. Jangankan makan daging kambing akikah, menengok kambing itu aja udah naik darah tinggiku. Kan ada ayam di situ. Aku tak bisa ayam, gatal. Makan telur lah, makan telur alergi. Mati aja lah kau. Apapun tak bisa. Datang bersilaturahim. Kalau tak bisa makan, bilang senang puasa sunat. Karena intinya bukan makan, tapi intinya pada silaturahim. Rahim, apa gunanya kita datang akikah? Menengok anak kecil tapak kaki najwa jari panjangnya sejengkal. Sadar diri, tahu diuntung bahwa kita ini datang keluar ke dunia tak bawa apa-apa. Ada ibu yang datang ke dunia bawa baju long dress. Mana ada? Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Bukan tak bawa apa-apa. Tak tahu apa-apa. Nama kita pun kita tak tahu. Tolong yang lahir sudah tahu namanya. Angkat tangan. Tak ada. Nama kita pun dikasih tahu orang. Saya nama Abdul Somad. Abdul Somad dikasih atuk saya. Dulu orang kalau ngasih nama itu diminta pada alim ulama. Minta pada orang tua. Orang sekarang ngasih nama anak, suka-suka hati aja dia. Tak apa-apa artinya kasih nama. Siapa nama anak kau? Camry. Nama sedan itu. Kenapa kau kasih nama merek mobil? Kebetulan lahirnya 17 Agustus, Pak Ustaz. Apakah hubungannya sama Camry? Kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Tapi pangkalnya kasihlah Muhammad. Muhammad Camry, Ahmad Camry. Mana tahu kecelakaan lalu lintas, tahu orang menengok KTP-nya disolatkan mau dibawa kemana? Nama itu penting. Ada pula orang mengatakan nama tak penting. Oh, dalam Islam penting. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Saya dulu dikasih atuk saya nama Solah. Solah artinya baik. Tapi mak saya tak paham bahasa Arab. Pas dikasih nama Solah, tukarlah ya. Katanya. Kenapa? Nama ikan gitu. Di kampung kami ikan selar tuh. Orang Melayu panggil ikan Solah. Tak kan anakku nama ikan? Dikasih Abdul Somad. Alhamdulillah, Abdul Somad dirubah orang pula sekarang jadi UAS, ujian akhir semester. Enak aja orang merubah nama, Pak. Sangkanya tak motong kambing dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya yang datang silaturahim petang ini, yang sakit-sakit jadi sehat. Jangan gara-gara balik pengajian malah yang sehat jadi sakit. Aku tadi Pak Ustadz dari rumah sehat, begitu sampai ke rumah Pak Rahut mantu sakit jantungku. Kenapa? Ku tengok rumahnya bagus sekali. Orang beriman itu ikut senang menengok kesenangan orang lain. Apalah pula sakit hasad dengki kedendam kesumat. Makanya kita diajarkan wa min syarri hasidin. Itu maka dibaca wa min syarri hasidin idza hasad tu dua kali sehari semalam, habis subuh sekali, mau tidur malam sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Penyakit darah tinggi jantung koroner, penyakit darah tersumbat, penyakit diabetes mellitus, semuanya naik gara-gara hasad. Pergi undangan, balik dari undangan berkunang-kunang. Bapak pun membawa dokter ke rumah. Dibawanya lah balonku yang tak pernah dalam lagu balonku, warnanya hitam. 160/180. Kata dokter puskesmas, jangan pergi jauh-jauh. Kenapa? Jenazahnya payah diurus. Ada ibu tadi makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ternyata bukan salah kambing. Kata kambing, aku memang selalu dijadikan kambing hitam. Salahnya siapa? Salahnya rupanya kawan tadi, cincinnya besar betul. Kawan itu pun udah tahu cincin besar, ditunjukkan pula. Ini gulai apa? Ilahailallah. Apa kawan itu tak menengok? Ayo bang, balik lagi, kita kacau ini. Orang beriman ikut senang menengok kesenangan orang lain, ikut susah melihat penderitaan orang lain. Saya menengok ibu-ibu senang hari ini, saya pun ikut senang. Menengok bapak-bapak senang, ikut pun senang. Kira-kira yang ramai ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makhluk ini diciptakan Allah banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang banyak nanti masuk neraka laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang banyak nanti masuk surga laki-laki apa perempuan? Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, ditengoknya dia menoleh ke belakang. Pas ditengoknya ke belakang, ditolehnya, laki-laki apa perempuan? Mulai ragu. Waktu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga Isra Mi'raj, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Kami ingin menunjukkan kepada dia ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami bukan ayat cinta. Begitu Nabi masuk ke dalam surga, ditengoknya ke belakang, ditengoknya perempuan. Siapa kau perempuan? Perempuan yang membesarkan anak yatim. Bahasa sekarangnya, kalau bahasa kampung kami, single parent. Sendiri dia membesarkan anak yatim, dijaganya. Kenapa kau tak nikah lagi? Kalau aku nikah lagi, anak ini hancur berkeping. Maka, tapi bagi yang sudah nikah lagi bukan berarti salah. Tak salah. Jangan pula gara-gara ini balik mengamuk. Kalau ada orang tua yang membesarkan anaknya, suaminya meninggal dunia, dibesarkannya menjadi anak penghafal Quran, maka dialah nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Hebat tak Nabi Muhammad itu? Hebat! Tidak dikabulkan doa kalau tidak menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa mesti ada Muhammadnya. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala Abdul Somad. Tak sampai. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin. Apa pula doa kalau tak menyebut nama dia tak sampai? Buktinya sholat waktu subuh, doa kunut tak ada nyebut nama dia, Pak Ustaz. Langsung aja Allahumma hadina. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu tak berbunyi. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alayka wa innahu la yadhillu man walaa wa la ya'zu man 'adai tabaarak rabbana wa ta'ala fa alhamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Di ujung tetap menyebut nama dia. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi. Kalau shallah di pangkal, salam ujungnya. Kalau shalli di pangkal, salim ujungnya. Bisa diingat? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tapi kalau shalli di pangkal, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Tapi kalau ada orang salah, jangan pula ditunjukkan salahnya depan orang beramai. Dia sudah berdoa ramai-ramai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Salah, salah. Malulah dia. Kalau kau kasih tahu kesalahanku di berdua, berarti kau mau membetulkan aku. Tapi kalau kau pertunjukkan kesalahanku depan orang ramai, berarti kau ingin menjatuhkan harkat martabat marwahku. Begitu. Saya ini mungkin tak semua cakap saya ini mungkin jadi keceplosan, mungkin ada salah. Tapi Ustaz Amhar Nasution Doktor Almar Al-Mukarram Ustaz Zulfikar Hajar, tak dipermalukan saya depan orang banyak, dikasih tahunya di belakang. Ustaz Abdul Somad, ada yang mau ku bicarakan empat mata, bisa? Jangankan empat Ustaz, tiga pun bisa. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Muhammad hebat luar biasa. Misalnya ibu sholat, At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu taibatulillah, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, Wassalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Lupa mengucapkan sholawat. Pas mau bersholawat, langsung berbunyi handphone. What can I do? Lupa dia langsung. Batal sholatnya. Kenapa? Karena lupa menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat tak Nabi Muhammad? Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tetap keluar dari rahim seorang perempuan bernama Aminah. Dia digelar Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, tak pernah berkhianat. Al-Amin. Orang lupa, dia Al-Amin. Dia keluar dari rahim perempuan yang amanah. Perempuan itu bernama Aminah. Yang Khadijah nanti kita bahas. Aminah. Jadi jangan heran kalau banyak anak-anak tidak al-amin karena ibunya tidak aminah. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu sama bapak berkelahi pulang. Anaknya ibunya bapaknya langsung ngomong, "Ku dengar ceramah Ustaz Somad di rumah Bang Rahutman Harapan tadi." Hah? Ya harap. "Ku dengar ceramah Ustaz Somad tadi. Katanya anak kita ini tidak al-amin karena kau tidak aminah." Dijawab sama ibu itu, "Kau pun tidak Abdullah. Kau Abdus Setan." Kita perbaiki bersama. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi al-amin. Ibu-ibu yang belum pengajian, pulang dari pengajian ini jadi aminah. Mau pula tuh. Ibu namanya tetap macam yang di KTP. Tapi sifatnya menjadi seorang yang amanah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, Bu. Wa kullukum mas'ulun, kau akan ditanya tentang anak-anak yang kau besarkan dengan tetes 10 keringat dan air mata. 9 bulan 10 hari kalian kandungkan. Betul? Di Medan masih 9 bulan 10 hari mengandung. Di tempat lain udah diskon. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu ini luar biasa karena melahirkan anak-anak yang luar biasa. Walamma tamma min hamlihi shahrani ala mashhuril aqwalil marwiya tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Nampak pulut kuning ayam panggang. Saya tak pernah menghafal, tak pernah sekalipun saya hafal Barzanji itu. Tak pernah saya berguru membaca Barzanji ke guru, tak pernah. Tapi insya Allah kalau disuruh, kalau dikasih mengayun anak, bisa. Kenapa? Karena dulu asalkan ada orang mengayun anak, marhaban Barzanji, maulid Nabi, pasti saya ikut sama mak. Ditinggalkannya, saya kejar. Bukan maksud saya mau ikut baca Barzanji itu. Tahu saya nanti pulang ada pulut kuning sama telur ayam merah. Ternyata pendidikan anak itu dari ibu yang luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan banyak ibu-ibu masuk neraka, mak kau lah tuh. Ibu-ibu ini masuk surga semua insyaallah. Nah, ada ibu, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini pula celananya sempit sampai menjerit mau masuk surga juga. Banyak atuk-atuk masuk parit gara-gara itu. Masuk surga juga dia. Mana mungkin. Tapi kalau ibu-ibu ini semua masya Allah tabarakallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan seorang perempuan Aminah, lalu kemudian disusukan seorang perempuan bernama Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah, pakai tha, tha. Suwaibah. Huruf Arab itu ada tha, Suwaibah. Ada sad, Abdus Samad. Ada sin, Sayyidina. Ada shin, la syarikalah. Jangan mentang-mentang baru mengaji semua shin. Wassalat wassalam. Siapa ceramah tadi? Ustaz Samad. Jadi luar biasa ibu-ibu. Maka kalau ibunya solihah, sikit banyak nanti anak. Ada orang pecandu narkoba, bu. Pecandu narkoba. Mabuk, sakau. Sadar sebentar, mabuk lagi. Sadar sebentar, sakau lagi. Datang maknya tawaf di samping Ka'bah. Mak-mak lagi yang tawaf. Ibu-ibu lain kalau tawaf, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu ini enggak. Dibawanya air dalam dirigen, air zam-zam. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba. Balik dia ke Indonesia, duduk suruhnya anak air dulu. Duduk kau sini. Disiramkan pakai air. Kusiramkan kau pakai air zam-zam yang sudah kutawafkan 7 putaran. Sudah ini kau mau mati, matilah katanya. Sehat. Anak itu cerita ke saya. Begitu hebatnya doa seorang ibu. Doa sulahul mu'min. Anaknya aja begitu doakannya. Apalagi lakinya. Makanya suami-suami ini karena ibu-ibu. Mudah-mudahan yang suaminya belum soleh jadi soleh. Ibu sampaikan dari cerita tadi. Abang kalau macam-macam ku doakan 7 putaran air zam-zam tubuh kunang-kunang abang nanti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbihi. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang subur. Betul? Tanah subur, keluarlah tanaman yang subur, cantik. Asli bunga itu? Asli. Orang Medan mana mau yang palsu? Asli. Walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus hanya mengeluarkan tanaman kaktus. Tanah subur di Medan mengeluarkan tanaman harum semerbak, cantik dipandang mata, dihirup, dihirup, dicium, cantik, harum, wangi. Tapi kalau tanah yang tandus, naik kereta api dari Casablanca, Maroko ke Rabat, kiri kanan gurun pasir, yang ditengok hanya pokok-pokok kaktus yang tumbuh di pinggir rel. Bunganya tak cantik, dicium, hati-hati hidung bengkak. Begitulah perumpamaan tanah yang baik akan mengeluarkan yang baik. Ibu-ibu yang solehah, keluarlah anak-anak yang soleh. Sambil mengayun anak, dinyanyikannya. Tala'al badaru alaina. Ibu itu tenang, lakinya tenang, anak itu pun tenang. Mak-mak zaman sekarang sambil mengayun, cinta satu malam. Pulang-pulang berbadan dua. Selimut tetangga. Apa tak kacau balau? Tapi kalau dia sudah mengaji, insya Allah. Yang belum punya grup pengajian, selesai pengajian Abdul Somad nih. Insya Allah dia menggabungkan diri dengan grup-grup pengajian. Amin. Apapun nama grupnya silakan. Karena semua grup-grup ini nanti akan masuk surga, insya Allah. Masuk surga tidak sendirian. Bergrup-grup. Wasiqal ladhina taqaw ilal jannati zumara. Wasiqal ladhina taqaw rabbahum. Ilal jannati zumara. Mereka digiring, dibawa masuk ke dalam surga. Zumara, berjamaah, tidak sendirian. Maka digiringlah jamaah, dipanggil oleh malaikat. Berikut ini, yang makan akan masuk surga adalah grup majlis Khadijah. Yang lainnya enggak sakit hati. Ini contoh aja. Masuk Khadijah, masuk surga. Tiba-tiba Khadijah ini perempuan semua. Ada pula dua laki-laki di situ. Satu Wang Rahutman, satu Abdul Somad. Ditanya malaikat, kalian kenapa pula ikut-ikut sini? Kenapa kalian masuk sini? Kata Wang Rahutman, aku laki ketua itu, kata dia. Kemudian ini yang satu ini kan orang Riau kok masuk sini? Aku diundang yang ceramah pula. Tapi insya Allah yang hadir-hadir ini pun ikut masuk. Kameramen ini pun masuk juga. Oh, kameramen ini bukan tak berat perjuangan mereka ini, Bu. Dari awal sampai sekarang, mata mereka ini tertutup satu. Itu maka mereka ini mesti ganti-gantian, kadang-kadang kiri-kiri. Soalnya kalau tidak, nanti sampai tua begini terus. Bisa rupanya ibu di sana mendengar suara Abdul Somad kalau tidak bagus mikrofonnya. Bisa. Mana bisa dengar? Siapa yang mengotak-atik suaranya sehingga nyaring, semangat, berapi-api? Itu dia mereka di bawah-bawah tenda. Mereka memang tak terkenal. Mereka tidak ustaz. Mereka anak-anak muda yang biasa. Mudah-mudahan yang jomblo cepat ketemu jodoh. Ibu kalau mau nyari menantu, cari mereka. Biar mudah nanti pengajian majelis taklim. Ini empat panglima ini mengawal. Dikawal mereka Ustaz Abdul Somad. Kenapa lah perlu dikawal? Rupanya medan ini tak aman rupanya. Aman. Kenapa perlu dikawal? Laskar khusus umat Islam. FUI. Forum Umat Islam. SU. Sumatera Utara. Saya tak tahu. Saya karang-karang aja. Kenapa rupanya mereka mengawal? Karena ini ada mak-mak radikal. Itu tak dikawal. Mahir mereka nikah atas. Kemarin selfie Pak Ustaz gitu. Bahaya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perempuan yang luar biasa, perempuan memang banyak orang mengatakan, apalah perempuan? Orang kalau ditanya, anak kau berapa? 3. Tapi perempuan semua. Kenapa lah kau sepelekan perempuan? Bangga kalau punya anak perempuan. Bangga atau tak bangga, Bu? Oh, mama sekarang bangga kalau punya anak perempuan. Makin banyak makin bagus. Supaya apa? Maharnya tinggi. Man ala salasa banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia dididik buat baik sampai mati. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah bagimu. Siapa yang punya anak 3 perempuan masuk surga. Dididik dengan baik. Yang masih 2, tambah 1 lagi. Saya ingin betullah punya dapat anak perempuan. Diperiksalah sama SPOG, spesialis objin kelamin, spesialis kandungan. Kabar gembira untuk Ustaz Somad, anaknya perempuan. Maka saya kasihlah nama anak perempuan. Perempuan paling baik, bahasa Marokonya, Miziana. Saya mau panggil dia Ana. Karena nama emak saya, Rohana. Saya mau sama emak saya dengan anak saya. Miziana. Sudah saya siapkan. Begitu lahir, tengok. Laki-laki. Saya buang A ya. Tinggal N. Miziana. Kenapa lah ibu dokter bilang kemarin anakku itu perempuan? Ternyata anak ustaz bisa menyembunyikan sesuatu. Anak laki-laki, anak perempuan sama. Tak ada beda. Tapi perempuan... An-nisa imadul bilad. Perempuan tiang negara. Bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah. Joglo. Rumah Jawa. Bagus. Cantik. Karena tiangnya kokoh. Sehebat apapun atapnya. Secantik apapun lampunya. Kalau tiangnya rapuh, tumbang. Tunggang langgang, lintang pukang. Maka ibu-ibu adalah tiang. Ini tiangnya kokoh-kokoh semuanya. Tak berulat. Tak lapuk-lapuk insya Allah. Insya Allah dari ibu lah akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan. Amin. Maka ibu-ibu mesti sering pengajian. Kalau perlu pengajiannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pagi, petang, siang, malam. Apalagi ibu-ibu yang suka shopping. Itu mesti sering bawa di ziarah-ziarah kubur. Alhaqumut takazur hatta zurtumul. Jangan hanya silaturahim sebatas kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ngaji-ngaji. Jangan hanya sebatas penikmat pengajian. Mesti meningkat ada amalan. Alhamdulillah, hari ini saya datang dalam undangannya. Ustaz Somad ceramah di tempat tahfiz Quran. Maka saya tadi heran, ini nampaknya salah jadwal ini. Kan katanya tempat tahfiz Quran. Kok tiba-tiba di taman perumahan? Apa ceritanya ini? Lalu kemudian saya dapat, rupanya memang di sini adalah anak-anak penghafal Quran. Jadi tidak hanya sekedar pengajian. Banyak orang hanya sekedar ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, balik lupa. Langsung diamalkan. Mudah-mudahan bapak ibu yang diberikan Allah ke lapangan rezeki menyantuni anak-anak tahfiz Quran gratis free insyaallah. Amin. Kita kalau tidak salurkan duit untuk anak tahfiz Quran, kita pikirkan odol giginya, bajunya, samponya, sendalnya, selopnya, kasurnya, selimutnya, kain sarungnya, nanti kita akan terus memikirkan dunia. Yang sudah punya rumah, mau rumah besar, megah, mewah, mobil, tambah cincin, subang, anting, rantai, permata, semuanya. Tapi kalau kita berpikir, otak kita ini kita arahkan, berapa anak yatim yang bisa kusantuni, berapa anak yang sudah sekolah, berapa fakir miskin, berapa du'afa, bagaimana sabunnya, bagaimana sampunya, bagaimana odol giginya. Tak bisa disantuni 10, 9, tak 9, 1, 1 pun tak bisa, setengah diskon. Insya Allah masuk surga setengah kakinya. Yang setengah lagi karena doa orang-orang soleh insya Allah. Semuanya masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Inilah anak-anak penghafal Quran tadi. Kebetulan ada anak sahabat saya tadi. Kawan saya di Pekanbaru. Abang kelas saya waktu di pesantren Darul Arafah. Anaknya rupanya belajar tahfiz Quran di sini. Ustaz Somad, anakku ada di sana. Oh iyalah nanti, itulah tadi saya panggil Bupotu bersama. Mana tahu ada tadi yang nampak, apa Ustaz Somad ini ngajak-ngajak anak-anak gadis pula Bupotu. Nah, itu anak kawan saya. Dulu waktu saya datang ke rumah, semua nakalnya minta ampun. Habis gelas itu dipijak-pijaknya. Rupanya sampai ke sini baik dia menghafal Quran. Begitulah anak-anak kita nih kalau penghafal Quran. Maka anak bapak ibu, mudah-mudahan semuanya menjadi para penghafal Quran. Anakku sudah tak ada yang bisa lagi kusuruh ngapal Quran, Pak Ustaz sudah nikah, sudah punya suami. Mudah-mudahan cucunya penghafal Quran. Balaskan sakit hati kita. Aku tak bisa ngaji, aku tidak qari'ah, aku tidak ahli tafsir, aku tak sekolah agama. Maka anak cucuku mesti penghafal Quran. Amin. Begitu. Ini banyak orang sekarang pikirannya tak begitu. Aku bodoh Pak Ustaz, terus anakku mesti lebih bodoh dari aku. Hancurlah kita. Bapak-bapaknya juga begitu. Habis maghrib, menjelang azan isya, handphone mati, TV mati, laptop mati, gadget mati, orangnya hidup. Sekarang apa yang terjadi? Laptop hidup, warnet hidup, komputer hidup, TV hidup, orangnya mati. Karena hasil dia dalam TV itu. Balik, matikan semuanya. Dari maghrib ke isya, 45 menit. Kalau bisa mengaji di masjid, alhamdulillah. Tak bisa mengaji di masjid, panggil anak. Sini, sudah berapa juz kau hafal? Sudah 5 ya, hebat. Iqra 5. Oh, tak apa-apa. Anak, kau sudah hafal mana? Aku sudah hafal awal Ar-Rahman ya. Ah, baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Mantap. Ibu? Yasin. Kok tak pindah-pindah nih dari dulu? Perasaanku sebelum kita nikah kau Yasin juga. Iyalah, Bang, persiapan untuk Abang mati. Sebetulnya ibu itu baca yang lain. Dibacanya juga ya itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Cuman saking geramnya dia nengok abang tua sih menyuruh tak pernah mengaji. Ini ngaji, ini ngaji, ini ngaji. Pas giliran dia suruh, abang tak ngaji. Dah mau azan isyak. Rupanya dia tak pandai mengaji. Mudah-mudahan bapak mulai berguru belajar mengaji. Kalau malu ditengok orang banyak, privat. Panggil satu orang empat mata. Pak Ustaz, tolong kirimkan satu orang pandai mengaji ke tempat saya. Iya. Alif di atas, alif di bawah, iya alif depan U. Yang nyambung tadi, berarti udah tua. Iya kan? Karena anak-anak sekarang tak tahu itu. Itu kita dulu pakai kaidah bahasa dia. Saya pun pakai itu juga. Alif dua di atas, alif dua di bawah, in, alif depan on, an, in, on. Kalau anak sekarang tak pakai itu. A, bataba, tatata, batata, batasa. Rupanya bapak ini diam-diam mulai batata, terbawa-bawa sampai pas mau makan tak lagi Allah mubarik lana. Batata. Senyum-senyum bininya menengok. Kenapa kau senyum-senyum? Abang belajar ngaji ya. Dari mana kau tahu? CCTV kan ada, Bang. Kalau ada suaminya mau belajar mengaji, alhamdulillah. Aku Pak Ustaz risaulah aku menengok suamiku ini. Kenapa? Asal malam membangunkan sembahyang tahajud malam, ayatnya itu-itu aja. bisa aku tebak dari belakang. Ah, ini pasti kulhu nih. Betul rupanya Pak Ustaz. Punya suami masih mau sholat malam, alhamdulillah. Jangan bandingkan dengan suami orang lain yang penghafal Quran yang hebat-hebat itu. Coba tengok suami orang lain. Menelponlah ibu-ibu jam 12 malam ke handphone saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Somad. Betul, kenapa kau nelpon jam 12 malam? Apa rupanya? Suami saya Pak Ustaz di ruang tamu. Kenapa dia di ruang tamu jam 12 malam? Dibawanya WTS pesta narkoba mereka Pak Ustaz. Terus ibu di mana sekarang? Saya di kamar berdoa di atas tasbih. Kenapa tak diusir dia? Kenapa tak dilawan? Karena kata Ustaz saya, surga di bawah tapak kaki suami. Matilah kau. Pembodohan luar biasa. Surga di bawah tapak kaki suami. Suami yang bagaimana? Suami pesta narkoba dengan maaf-maaf cakap perempuan tuna susila di ruang tamu. Mungkar perbuatan ini. Tapi katanya kalau melawan suami masuk neraka. Suami yang baik. Suami begini katanya kalau dilawan nanti tiang aras bergoncang. Kalau yang mabuk macam ini jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergerak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi perempuan jangan mau dibodoh-bodohi. Perempuan jangan mau didiskriminasi. Islam mengangkat harkat martabat perempuan. Menjadi anak perempuan terhormat dan bahagia. Menjadi ibu perempuan luar biasa. Ya Rasulullah, ya man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka. Tiga kali ibu, barulah kami abuka. Saya bolak-balik mencari hadis supaya saya dapat tiga, tak dapat sampai sekarang. Supaya kalau saya menasihati anak saya, kau berbakti dengan aku, aku, aku, tak dapat. Kami cuma dapat satu. Kenapa ibu tiga? Karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau ada bapak-bapak mau dapat tiga, cobalah yang tiga nih. Balik dari sini, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Balik dari sini, yang punya anak kecil, ambil susukan. Emang Ustaz pernah nyoba? Pernah, waktu anak saya kecil bayi, saya susukan. Tak mau dia. Betapa naluri fitrah seorang anak. Mengalir darah ibu dalam darahnya. Sesungguhnya anak itu adalah fotokopi ibu. Bisa dibayangkan. Dari dalam tubuh ibu, badan ibu, keluar makhluk yang sama dengan ibu. Maka sifatnya, bawaannya, karakternya. Maka perempuan luar biasa. Maka perempuan itu mesti mengaji, mengaji, mengaji, mengaji. Karena pengaruhnya luar biasa. Selama ibu masih mau merepet, masih mau mengamuk. Kau sedang di mana, jalan sama siapa, pulang kenapa, motor di mana, kunci di mana, kau gantungnya di mana, kau pulang jam berapa. Selama ibu masih mau merepet, insya Allah anak selamat. Tapi kalau ibu sudah diam aja. Bu, anak ibu mabuk. Biarlah. Anak ibu tadi ku tengok dibonceng orang. Pulang jam 12. Biasa subuh. Kiamat sudah dekat. Ibu-ibu mesti mengaji. Waktu saya ceramah di Kuala Lumpur, datanglah jamaah orang Malaysia. Ustaz dari mana? Dari Riau. Boleh saya nak jumpa emak Ustaz? Apa nak jumpa emak saya? Saya yang Ustaz. Kenapa makcik nak jumpa emak saya? Saya nak tengok macam mana orang yang boleh mengandungkan mendidik Ustaz macam ni. Oh, betul-betul datang dia ke Pekanbaru. Ditengoknya, jumpa sama mak saya. Ditanyanya, macam mana makcik dulu didik Ustaz Somad? Dia makan apa? Sama. Macam nasi bubur juga, kata mak. Menyusu juga. Pendidikan ibu luar biasa. Saya dulu kalau pulang main-main, bawa mobil-mobilan, ditanya, di mana dapat kau ini? Dapat di jalan, mak. Balikkan sebelum tidur. Bukan punya kau, kenapa kau bawa pulang? Nanti di akhirat kau pikul mobil ni. Dalam hati, mana pula di akhirat mikul mobil? Sekarang setelah belajar, rupanya ada hadisnya, ada ayatnya. Ayatnya, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangan pada hari kiamat. Oh, dibawa rupanya. Dalam hadis lebih jelas, siapa yang bertugas mengumpul zakat, tiba-tiba dia curang menghitung kambing, dia akan memikul kambing. Nanti di akhirat ada orang memikul kambing. Ah, curang zakat. Yang malunya ada pula orang memikul tahu isi. Kalau mikul mobil plat merah masih lumayan. Ini yang curang mobil dinas. Ada orang mikul tahu isi sama bakwan. Kau kenapa mikul ini? Iya, aku dulu waktu di SMP makan 32, aku bayar. Hari ini ibu boleh ketawa, bapak boleh tersenyum. Tapi waktu jalan pulang, mak aku berapa? Alah Ustaz macam tak pernah aja. Saya tak pernah. Saya dulu sekolah di komplek Unifa, Universitas Al-Wasliyah, Simpang Marendal. Dari Sungai Sekambing berulang, sampailah ke Singamaraja. Sekolah, di sudut tuh ada jual bakso, jual tahu isi, jual tempe. Kalau tengok kawan-kawan tuh makan 3 bayar 2, makan 5 bayar 1, saya tak pernah. Kenapa? Karena kuatnya hubungan dengan ibu. Jadi saya tengok ibu yang jualan tuh macam mak saya. Macam mana kalau aku membohongi makku? Itu kan makku. Tak mungkin mak kandung kita khianati. Jadi ikatan emosional ibu dengan anak mesti kuat. Surga di bawah tapak kaki? Dulu. Sekarang surga di bawah tapak kaki babysitter. Ah, Ustaz mengada-ngada. Ada videonya dikirim ke saya. Ada ibu-ibu pulang kerja sore pulang. Begini kan tangannya mau gendong anaknya. Rupanya anaknya lari ke samping menggendong ibu yang menjemput jemuran. Meleleh air matanya. Ternyata ada yang tidak bisa dibayar dengan uang. Apa dia? Kasih sayang seorang ibu. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan. Maka ibu-ibu inilah sampai ke surga kasih sayang ibu insyaallah. Mana ada ibu-ibu? Seekor singa tidak akan menerkam anaknya. Seekor ular sawah tidak akan memakan telurnya. Seekor gajah tidak akan menginjak anaknya. Kenapa? Karena kasih sayang ibu. Padahal singa binatang, ular binatang. Kenapa? Karena ada insting bawaan, gharizah, sifat yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sayang ke anaknya, dibelikannya di mobil, dibelikannya motor, dibelikannya HP. Bukan. Sayang adalah masukkan ke anak ke pondok tahfiz Quran. Dan beruntungnya ibu-ibu yang ada di sini, mereka tidak sekedar memasukkan anaknya, tapi juga mengelola dengan baik. Dan sudah keluar 2 alumni. Mudah-mudahan akan muncullah komunitas-komunitas-komunitas di kota Medan. Maka Medan, Sumatera Utara, Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun. Kita akan mati, Bu. Mereka nilai akan melanjutkan. Mereka nilai akan melanjutkan. Dari anak penghafal Quran, menikah dia. Dia akan membacakan Quran untuk anaknya. Maka lahir pula penghafal Quran. Kalau kita ini mati. Abdul Somad ceramah di sini tahun 2021. 2041 umur Abdul Somad. Sudah 64 tahun. Selesai. 2061 kalau saya diundang ceramah lagi di sini. Sebagian ibu-ibu ini sudah tak ada lagi. Bapak pun tak ada. Saya ada. Saya mau mancing aja. Pas saya bilang saya ada, semua ketawa, berarti mereka senang. Tapi pas saya bilang, ibu tak ada, bapak tak ada, saya ada. Dia aja mau aja. Rupanya ibu itu senang menengok kesenangan orang lain. Disitulah turun rahmat Allah. Maka bapak ibu pun dipanjangkan juga umur. Ada orang hidup tapi macam orang mati. Ada orang mati tapi macam orang hidup. Siapa dia? Mati dia, tapi anak-anak tetap menghafal Quran. Mati dia, tapi lembaganya tetap berjalan. Itulah yang disebut Nabi dengan shadaqatun jariyah, mengalir. Ibu yang rajin pengajian, pengajian pagi, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian wirid yasin, pengajian majlis ta'lim, pengajian macam-macam. Begitu meninggal dunia, masih bisa ikut pengajian? Nah, kalau ada ibu-ibu ikut pengajian, sudah meninggal, lari semua anggota. Tapi ada yang kekal abadi, majlis ta'lim yang pernah kita buat, komunitas Khadijah. Ini kalau tak salah baju-baju BKMT, Badan Kontak Majlis Ta'lim. Oh, saya sampai ke rumah Ibu Tuti Alawiyah, yang sekarang pemimpinnya anaknya. Ternyata Bu almarhumah Profesor Dr. Tuti Alawiyah sudah meninggal dunia. Tapi lembaganya, kalau tak salah 300 atau 400 anak yatim, gratis di pondok itu. Luar biasa. Ibu-ibu, kami tak kaya Pak Ustaz, kami tak profesor. Ibu tak kaya, besok pagi datangi panti asuhan, tanya, berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 300. Aku tak bisa macam Profesor Tuti Alawiyah. Keluarkan. Berapa? 2 orang aja. Karena kebetulan ada 2 bungkus di situ. Jadi 2 orang, Bu, enggak 1, karena yang satu ini aku juga mau makan. Mak parah kali Ibu itu. Emang Ibu bawa 2 bungkus, tapi yang datang 200 orang. Kan sama, bisa makan bersama. Jangan sepelekan. Sekecil apapun sedekah kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi yang paling besar tanggung jawabnya di akhirat adalah bapak. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, Pak. Wa kullukum mas'ulun. Kalian akan ditanya di hadapan Allah. Dulu ketika kalian masih lajang, sholat sendiri, cukup. Tapi ketika sudah menikah, maka istri, anak, selangkah mereka keluar rumah tidak menutup aurat, selangkah anak gadis berjalan dengan laki-laki yang tak mahram, selangkah juga maaf, bapak masuk ke neraka jahanam. Maka kalau ibu sayang dengan bapak, anak-anak sayang dengan bapak, maka selamatkanlah mereka, jaga mereka. Karena bapak-bapak ini sesungguhnya takutnya kepada Allah cuma 30%, lebih takut dia kepada ibu 70%. Namanya persatuan bapak-bapak takut ibu-ibu. Tapi kalau takut dia minum khamar gara-gara ibu, takut dia berzina gara-gara ibu, takut dia mencuri gara-gara ibu, bang, abang mau kemana? Aku mau pergi. Ah, ini 2000 bang, jangan banyak-banyak, nanti abang buat dosa. Nampaknya bapak ini tak kena azab kubur lagi, saking sudah azabnya di dunia. Kata malaikat, yang itu tak usah kau azab lagi. Kenapa? Ku tengok udah azab kali dia di dunia. Tapi jangan pula ini nanti jadi bahan repot ibu balik. Pas ibu merepet, apanya kau merepet? Abang tenang aja bang, di akhirat nanti abang tak kena lagi, saking udah azabnya sama aku. Semuanya demi kebaikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya mulai jam 4, sekarang sudah jam 5. Dimana-mana tetap dengan channel yang sama, 600 ml, 60 menit kita bersama. Kebersamaan kita ini insya Allah menjadi bekal amal soleh. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Kalau ada sumur di ladang, kalau apa cuman pantunnya itu? Hah? Lupa pula. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau sudah beli mesin air jangan lagi menumpang sekali lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati menyinggung perasaan. Sudikah bapak ibu memaafkan Abdul Somad? Alhamdulillah. Lebih baik minta maaf di dunia daripada di padang mahsyar. Jangan ke di padang mahsyar, di padang bola aja payah kita jumpa. Apalagi di padang mahsyar. Sudikah bapak ibu memaafkan silam salah Abdul Somad? Alhamdulillah selesai. Tapi utang tak selesai. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Untuk niat-niat yang baik semoga kita semua istiqomah. Suami-suami yang belum sholat, belum taat, mudah-mudahan hijrah sholat, beribadah kepada Allah. Anak-anak yang belum menutup aurat, mudah-mudahan dilembutkan Allah hatinya. Anak-anak yang belum mau masuk pesantren, mudah-mudahan masuk pesantren. Yang sudah meninggal mendahului kita, mudah-mudahan diampunkan Allah segala silap salah dosanya. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.